Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini Allah masih mempermudah langkah kaki kita, Allah masih melapangkan dada-dada kita sehingga kita bisa berjalan di salah satu taman di antara taman-taman surga ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini bagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa berjalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Maka mudah-mudahan dengan aktivitas kita di pagi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi perlambang bahwa nanti kita akan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Materi kita kali ini adalah kitab Usulus Sunnah lil Imam Abi Abdillah Ahmad bin Muhammad Ibn Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi insyaallah pada kesempatan kali ini, dan jika Allah mengizinkan, kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, dan kita mengkaji kitab namanya kitab Usulus Sunnah. Usulus Sunnah itu karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di Indonesia terkenal dengan nama Imam Hanbali rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Kitab Usulus Sunnah itu bukan kitab yang tebal, kitab yang cuma beberapa halaman saja. Ya. Kitab yang tipis. Makanya antum harus punya. Terus Usulus Sunnah ini disarah. Disarah itu diapakan? Diperjelas. Bukunya akhirnya agak tebal dikit jadi segini. Ini sarah. Yang saya pegang ini sarah. Kalau kita aslinya cuma beberapa helai saja. Beberapa halaman saja. Kitab yang tipis yang saya pegang ini, ini sarahnya, penjelasannya. Artinya, kalau kitab sarahnya saja segini, tipis segini, berarti kitab aslinya semakin tipis. Maka tidak ada alasan untuk tidak punya kitab ini. Itu maksud saya. Sebelum saya terangkan dan masuk materi, kita harus tahu dulu makna usul as-sunnah. Usul pakai sot. Usul itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya. Ngerti jamak ya? Apa jamak itu? Bentuk jamaknya berarti bentuk banyaknya. Usul kalau mufradnya, bentuk tunggalnya aslun. Aslun. Aslun itu artinya pondasi. Asal. Jadi bahasa Arab. Asal. Asal berarti suatu yang pertama. Suatu yang pokok. Jadi kalimat asal dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab aslun. Antum aslinya mana? Asli artinya dasarnya. Dari mananya? Bermulanya dari mana? Aslun. Jadi aslun itu artinya pondasi. Dasar. Ma yubna alaihi syai'. Tidak ada bangunan tanpa pondasi. Jamaknya usul, artinya pondasi, pondasi. Karena di dalam agama itu Pak, ada usul, ada furu'. Usul itu akar, pondasi. Kalau furu' itu cabang. Ada orang sholat, kalau wudu ada yang membasuh semua kepala, ada yang cuma sebagian kepala saja. Ini perbedaan furu', hanya sekedar cabang, bukan pondasi. Kunut subuh, apa tidak kunut subuh, itu furu', cabang. Bukan pondasi. Kalau pondasi itu hal yang prinsip dalam Islam yang tidak boleh orang menyelisihinya. Sholat itu wajib. Ini usul. Bukan furu', tidak boleh ada khilaf. Haji itu wajib. Usul. Bukan furu'. Boleh enggak sholat pakai sutra atau enggak pakai sutra? Apakah harus ada tongkat di hadapannya atau sekedar garis? Furu', bukan usul. Ada yang cadaran atau tidak cadaran? Furu', bukan usul. Tapi kalau ada orang minta ke kuburan, usul. Tidak boleh orang berselisih dalam hal ini. Lah yang kita bahas ini bukan furu', tapi apa? Usul. Pondasi-pondasi. Intisari. Pokok-pokok. Itu namanya usul. Terus. As-sunnah. Pondasi-pondasi. Sunnah. Apa maksud dari Imam Ahmad? Pondasi-pondasi sunnah. Sunnah di sini apa? Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud Imam Ahmad, kita harus tahu dulu makna sunnah. Sunnah itu memiliki term yang banyak, memiliki definisi yang banyak, tergantung dari terminologi yang mana dulu. Yang pertama, sunnah dari segi bahasa. Sunnah dari segi bahasa artinya thariqatun, jalan, metode. Hasanatan kana au sayyi'ah, baik jalan yang bau, bagus maupun jalan yang jelek. Secara bahasa sunnah artinya jalan, metode. Itu dari segi etimologi, dari segi bahasa. Adapun dari segi terminologi, istilah, yang pertama menurut istilah ulama fikih, sunnah menurut ulama fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wala yuzammu wala yu'samu tarikuhu wala yu'aqab tarikuhu. Sunnah menurut ilmu fikih adalah jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Atau dengan istilah lain, sunnah dalam pengertian ahli fikih artinya mustahab, nafilah, sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Definisi istilah yang kedua menurut ulama ahli hadis, sunnah adalah ma uzifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au khulukin au sifatin khulukiyatan kanat au khulkiyah. Paham? Tak terjemahkan. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa qauliyah atau perkataan atau fi'liyah perbuatan atau takrir ketetapan atau sifat, baik sifat, baik sifat jasmani maupun sifat akhlaki. Itu artinya sunnah. Saya ulangi ya, ini kita belum ngaji kitabnya, ini mukadimah masih. Sunnah menurut ulama hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa qauliyah atau apa, perkataan atau fi'liyah perbuatan atau takririyah ketetapan atau sifat. Sifat terpecah menjadi dua, bisa sifat jasmaniyah. Rasulullah dulu itu rambutnya panjang, dulu Rasulullah itu wajahnya seperti ini, dulu Rasulullah itu panjangnya segini, itu namanya sunnah jasmaniyah, sifat jasmaniyah. Atau sifat yang kedua akhlakiyah, dulu Rasulullah itu kalau ketawa sekedar tersenyum, Rasulullah itu kalau berbicara seperti ini, nah itu namanya sifat akhlakiyah. Saya mulai dari yang awal, sifat apa? Apa yang disandarkan kepada Nabi berupa apa yang pertama? qauliyah. Contoh yang qauliyah seperti sabda Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rajjun. Barang siapa beramal tanpa ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini statement, perkataan Nabi. Itu contoh yang pertama. Biasanya hadis qauliyah ini ada yang ada di salah satu indikasinya adalah sami'tu, aku mendengar Rasulullah berkata. Kalau ada kata-kata aku mendengar Rasulullah berkata, ini hadis apa? Hadis qauliyah, hadis omongan. Atau haddatsana, Rasulullah telah menyampaikan kepadaku. Berarti hadis apa? Qauliyah. Contohnya tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Atau yang kedua, apa tadi? Perbuatan. Contoh, Rasulullah kalau sholat itu kana yadau yadahul yumna alal yusra summa wada'a ala sadrihi. Dahulu Rasulullah kalau sholat itu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dadanya. Ini perkataan Nabi apa perbuatan Nabi yang dinukil oleh para sahabat? Perbuatan. Ini namanya hadis fi'liyah. Yang ketiga, takririyah. Takririyah ini contohnya Rasulullah tidak memerintahkan, tidak ngomong, tidak mengerjakan, tapi Rasulullah diam, tapi diamnya ini setuju. Biasanya yang sering dipakai contoh oleh para ulama adalah para sahabat makan dhob. Ngerti dhob enggak? Dhob itu kayak biawak, tapi bukan biawak. Yang ada di padang pasir. Para sahabat makan, Rasulullah diam. Rasulullah enggak makan, enggak mengatakan itu hukumnya boleh. Rasul juga enggak makan. Tapi Rasul juga enggak melarang. Kalau ada seperti ini namanya hadis takrir. Hadis persetujuan Nabi. Sekiranya dzab itu haram, enggak mungkin toh Rasulullah mendiamkan suatu kemungkaran, enggak mungkin. Diamnya Nabi ketika para sahabat makan kadal gurun itu menunjukkan bahwa itu hukumnya boleh. Itu takrir. Yang keempat, sifat. Sifat dibagi menjadi dua. Sifat jasmani. Rasulullah itu rambutnya kadang sampai telinga, daun telinga kadang sampai pundak. Rasulullah itu bidang dadanya, ba'iduma baina mangkibai, pundak yang satu dengan pundak yang lain ini berjauhan Rasulullah. Pundaknya Rasulullah yang satu dengan pundak yang lain ini berjauhan. Artinya apa? Cekar. Laisa bitawilin wa laisa biqasirin. Rasulullah tidak tinggi menjulang, tapi juga enggak pendek. Wa kana wajhuhu kal qamar. Wajahnya Rasulullah itu seperti rembulan. Karena wajahnya orang Arab itu ada dua. Ada wajah saif, ada wajah qamar. Saif itu pedang. Qamar artinya rembulan. Ada orang Arab kan yang lancip-lancip, itu berarti wajah pedang. Ada enggak orang Arab seperti itu? Banyak lancip. Kalau yang bundar, ya itu yang komar, wajah komar. Lah Rasulullah itu bukan lancip, bukan. Tapi seperti rembulan. Rasulullah kalau memakai pakaian tidak pernah melebihi mata kaki. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah Rasulullah memakai izar, sarung atau jubah terus ngelembreh di bawah mata kaki, tidak pernah. Jenggotnya Rasulullah sampai ke dada. Jenggotnya Rasulullah sampai ke dada. Rambutnya Rasulullah tidak lurus, tapi juga tidak keriting. Ini namanya hadis sifat jasmania. Yang kedua sifat apa? Akhlakiyah. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah itu akhlak Al-Quran. Rasulullah kalau makan tangan kanan. Rasulullah kalau wudu mendahulukan tangan kanan. Rasulullah kalau sisiran pakai tangan kanan, sisi kanan dulu. Rasulullah kalau pakai sandal, kanan dulu. Rasulullah kalau tidur, beliau berada di atas. Beliau tidur di atas apa? Bagian kanan, miring kanan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sebelum tidur, beliau menggabungkan tangan kanannya dengan tangan kirinya, terus Rasulullah meniup atau meludah 3 kali. Setelah itu Rasulullah membaca qul wallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu binnas, terus diusapkan ke seluruh tubuhnya. Rasulullah melakukan itu sebanyak 3 kali. Rasulullah kalau berangkat ke masjid mencium istrinya, mencium Aisyah. Ya. Rasulullah kalau ada anak kecil diusap kepalanya, assalamualaikum. Itu berarti hadis apa? Akhlakiyah. Ini semuanya menurut ulama apa? Ahli hadis. Yang pertama tadi kan sunnah menurut ulama fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan rugi, tapi enggak berdosa. Yang kedua, sunnah menurut ulama hadis. Apa saja yang disandarkan ke Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat jasmani maupun sifat akhlaki. Yang ketiga, sunnah menurut ulama usul fikih. Beda loh Pak, fikih sama usul fikih. Jangan dikira sama. Kalau kita kuliah, ya beda jurusan. Ada bagian usul, ada fikih, ada usul fikih. Beda, tak sama. Lah, sunnah menurut usul fikih. Menurut ulama usul fikih adalah masdarus tsani fit tasyri'il islami ba'dal Qur'an. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Yang keempat adalah, atau saya terangkan dulu yang nomor berapa tadi? 3. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dulu baru Sunnah. Apa fungsinya Sunnah terhadap Al-Quran? Pak, perhatikan saya Pak. Al-Quran itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Quran. Al-Quran itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Quran. Al-Quran ini tanpa sunnah gak bisa dijalankan Pak. Sampai sholat, gak ada di Al-Quran. Sujud baca apa, iktidal itu bagaimana caranya. Tahiyat awal, tahiyat akhir, gak ada di Al-Quran. Di Al-Quran umum, aqimus shalah. Iya toh? Tidak ada perincian sama sekali. Makanya kata para ulama, Al-Quranu ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Al-Quran itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Quran. Sunnah enggak seberapa butuh Quran. Tapi kalau Quran butuh sunnah. Sunnah Al-Quran enggak bisa dijalankan kalau enggak ada sunnah. Lah fungsinya apa sunnah terhadap Quran satu? Penguat Al-Quran. Penguat Al-Quran. Di Al-Quran sudah ada dalil. Ya. Az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki kalau belum menikah, dua-duanya belum menikah, maka cambuklah 100 kali. Itu ada hadis nerangkan juga masalah ini. Berarti ini statusnya apa? Sebagai penguat. Fungsi sunnah yang kedua bukan penguat, tapi pemerinci, pentafsir, menafsirkan atau memperinci yang global dari Al-Quran. Saya ulangi ya, yang nomor dua, mohon maaf, yang nomor dua adalah memperinci apa yang global dalam Al-Quran. Contoh haji, tidak ada di Al-Quran lempar jumrah, tidak ada harus caranya tawaf itu dari arah sini ke sini, mulainya dari Hajar Aswad, setelah tawaf harus sholat dua rakaat di khalfa maqam Ibrahim, itu tidak ada di Al-Quran. Nah itu fungsinya sunnah untuk apa tadi? Memperinci apa yang masih global di dalam Al-Quran. Zakat pak, wallah zakat itu kalau gak ada sunnah gak bisa dijalankan. Bagaimana nisabnya, harta apa saja yang wajib dizakati, terus berapa persentase yang dikeluarkan, semua itu dengan apa? Sunnah. Itu tugas sunnah yang nomor dua. Memperinci apa yang global dari Al-Quran. Kecuali faro'id pak. Perhatikan, perhatikan. Faro'id itu padahal pakai angka-angka pak. Kalau istrinya mati, suami dapat sekian. Kalau bapak mati, anak dapat sekian. Itu semuanya di Al-Quran. Faro'id. Semuanya di Al-Quran. Kata orang Jawa, tetek bengeknya itu di Al-Quran. Itu bedanya faraid sama zakat. Atau sama angka-angkanya. Dan lebih jelimet apa? Faraid. Tapi semua di Al-Quran. Dan yang pertama kali ditinggalkan oleh orang Islam. Faraid. Yang paling pertama ditinggalkan orang Islam itu faraid. Zakat pasti banyak orang zakat. Tapi ini waris. Padahal angka-angkanya dengan detail disebutkan dalam Al-Quran. Sampai saudara itu dibagi. Saudara sebapak, saudara seibu, saudara kandung. Sedetail itu. Makanya setelah Allah terangkan masalah faraid, di terakhirnya ditulis, wa may yata'adda hududallah. Barang siapa melanggar aturan Allah. Artinya bahaya faraid kalau di tinggalkan itu. Makanya pak, kalau sampean suki, meskipun tidak suki ya, wasiat. Hartaku harus dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Harus diwaris berdasarkan syariat Islam. Tunjuk orang atau lembaga yang mempunyai apa? Mempunyai apa istilahnya? Kredibilitas dalam pembagian waris secara Islam. Ya. Tugas fungsi sunnah yang nomor tiga, pentafsir Al-Quran. Pentafsir Al-Quran. Contohnya apa? Al-Quran ditafsiri dengan hadis. Inna a'tayna kal-kautsar. Sesungguhnya kami Muhammad telah memberikan kepadamu al-kautsar. Tak paham kita apa kautsar itu. Kalau enggak diterangkan sama, kalau enggak ditafsiri sama hadis, diterangkan sama hadis. Kautsar itu nahrun fil jannah, sungai di surga. Yang airnya lebih manis daripada madu. Ya. Kemudian barang siapa meminum satu kali teguk, dia tidak akan kehausan selama-lamanya. Airnya dialiri dari surga. Lebar panjangnya itu selama perjalanan berapa? Satu bulan. Masyiratu syahri. Ya. Saking panjangnya dan lebarnya. Terus bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Itu fungsi sunnah yang kedua. Menafsiri Al-Quran. Bukan memperinci, tapi menafsiri. Apalagi contohnya? Banyak. Kemudian, yang nomor 4. Mustaqil. Berdiri sendiri menetapkan hukum tanpa Al-Quran. Berdiri sendiri. Yang tidak ada di Al-Quran, ada di sunnah. Ya, berdiri sendiri. Seperti apa? Hukum yang tidak dijelaskan di Al-Quran, tapi dijelaskan di sunnah Rasulullah SAW. Orang yang minum minuman keras, hukumannya apa? Dicambuk 40 kali. Ini mustahil. Berdiri sendiri. Di Al-Quran tidak diterangkan. Ya. Itu salah satu contoh. Dan banyak contoh yang lain. Yang fungsi yang nomor berapa? Fungsi yang nomor 5. Tambahan. Tambahan dari apa yang sudah ada di Quran. Contoh, kalau menurut Al-Quran, barang yang diharamkan cuma ada berapa? Cuma 4, Pak. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi ghairillah. Sesungguhnya yang aku haramkan kepada kalian hanyalah, pakai lafaz innama loh. Innama harrama hanyalah al-maitata. Innama haram alaikum maitata bangkai waddama dan darah walahmal khinzir dan babi wama uhilla li ghairillahi bih dan apa yang disembelih bukan karena Allah meskipun aslinya halal. Berapa? 4. Tidak diterangkan anjing itu haram apa enggak, tikus itu haram apa enggak. Makanya sebagian orang menghalalkan tikus dengan dalil tidak ada di Al-Quran. Di Al-Quran kan Allah katakan yang Allah haramkan cuma 4 saja. Dan itu pun pendapat salah satu ulama, Imam Malik. Imam Malik itu selain 4 itu adalah, ya kecuali kalau yang mati tercekik, terus apalagi mati yang tercekik, mati tertanduk, mati karena jatuh. Kadang-kadang seperti itu kan. Itu ujung-ujungnya kemana? Ke bangkai itu. Itu ujung-ujungnya ke bangkai. Apa definisi bangkai itu, Pak? Hewan yang mati. Kalau hewan yang mati artinya bangkai, ya kita gak boleh makan kurban, Pak. Itu kan mati, hewan mati. Bangkai itu apa sih? Apa artinya bangkai, Pak? Menurut Islam. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan sesembelian yang syar'i. ada orang nyembelih binatang niatnya untuk sesajen, nyembelih kerbau kepalanya di larung di apa pantai selatan, meskipun disembelih bangkai dia, atau mati tanpa disembelih itu juga bangkai. Jadi definisi bangkai menurut syariat Islam adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan sesembelihan syar'i. Nah, makanya datang datang as-sunnah, sunnah menambahi tidak hanya empat saja. Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin namla wan nahla wassurat wal hudhud. Rasulullah Rasulullah melarang kita membunuh tawon, semut, surat, hudhud. Dalam riwayat yang lain, ada seorang dokter tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak kita bunuh zifda? Apa zifda ini? Kata, jangan kau membunuh kata. Ya Rasulullah, bagaimana kalau untuk pengobatan? Jangan bunuh kata. Jadi Rasulullah melarang kita membunuh semut, tawon, burung surat, burung hudhud, terutama tadi kata. Para ulama beristimbat larangan membunuh hewan ini otomatis menjadi larangan memakan hewan ini. Karena enggak mungkin orang makan kok enggak membunuh, enggak mungkin. Enggak mungkin kodok dimakan keluar lagi, enggak mungkin. Ketika engkau memakannya, pasti engkau membunuhnya. Maka ditambahi, otomatis empat hewan tadi haram apa tidak? Haram. Rasulullah mengatakan, khamsu fawasik yuktalna fil khilli wal haram. Ada lima hewan fasik, jelek, yang harus dibunuh meskipun di tanah haram. Meskipun di tanah haram. Sama kalau umroh, pas ikhram, atau pas di tanah haram. Kalau membunuh hewan kan bayar jam, Pak. Betul. Khusus ada hewan yang halal untuk dibunuh. Apa saja? Cecak. Nah, cecaknya. Tikus. Fa'ro, tikus. Hayya. Hayya. Ular. Akrob, kala jengking. Terus al-ghura, gagak. Gagak, burung gagak. Terus al-kalbul akur, anjing gila. Riwayat yang lain, lima tadi ada yang dikurangi, ada satu yang dimasukkan. Al-khida'ah, burung semacam elang. Rasulullah mengatakan hewan-hewan perusak. Ketika Rasulullah mengatakan hewan perusak, hewan fasik, boleh gak kita makan? Gak boleh. Wong Allah mengatakan aku haram kalian, aku haramkan kepada kalian yang jelek-jelek, aku halalkan yang baik-baik. Ketika Rasulullah sudah mengatakan rusak, jelek apa baik? Jelek, gak boleh dimakan. Tikus itu gak boleh dimakan. Kalau ada bakso tikus, haram, gak boleh dimakan. Ini terlalu jauh ini materinya. Kita kembali ke materi. Itu menurut sunnah, menurut apa? Menurut ulama, usul masdar kedua atau sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dan fungsinya ada berapa tadi? 5. Sekarang adalah sunnah yang nomor berapa? Yang keempat. Sunnah menurut ulama Al-Aqidah. Sunnah menurut ulama Al-Aqidah. Apa definisi sunnah menurut ulama Aqidah? Sunnah adalah ziddul bid'ah, antonim dari bid'ah. Bid'ah adalah kedowo, kalau terangkan nanti ada materinya sendiri. antinya lawan dari bid'ah itu sunnah. Artinya sunnah adalah ketetapan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sendiri ya sunnah. Makanya para ulama akidah ngomong gini, perhatikan, ulama akidah ngomong al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiya Islam. Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Bukan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat tidak dapat apa-apa, bukan begitu. Kalau Rasulullah mengatakan ikutilah sunnahku, artinya apa? Ikutilah agamaku, ikutilah ajaranku. Ya. Kalau bid'ah adalah enggak apa yang enggak ada sandarannya, berarti sunnah adalah apa yang menjadi pijakan pegang teguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Islam itu sendiri. Makanya kata para ulama al-sunnah al-Islam huwas sunnah. Was sunnah hiyal Islam. Sunnah Islam ya sunnah. Sunnah ya Islam. Itu menurut apa tadi? Menurut ulama akidah. Nah, sekarang saya tanya antum nih. Imam Ahmad ketika nulis, kita kembali ke materi kita. Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah, pokok-pokok sunnah. Menurut Imam Ahmad kira-kira yang nomor berapa? Satu ulama hadis, ulama fikih, dua ulama hadis, tiga ulama usul fikih, atau yang dimaksud beliau ulama akidah. Kira-kira setelah panjenengan tahu definisi sunnah, menurut usul fikih, ahli hadis, akidah, atau bahasa yang pertama tadi, terus kita terapkan di perkataannya Imam Ahmad, usul sunnah, pondasi-pondasi sunnah. Kira-kira sunnah yang dimaksud Imam Ahmad ini sunnah yang mana? Yang menurut siapa? Yang terakhir, menurut ulama akidah. Pokok-pokok ajaran Islam gitu loh maksudnya. Pokok-pokok atau pondasi-pondasi ajarannya Nabi gitu. Dan itu yang akan kita pelajari insyaallah. Kemudian pengarang kitab ini adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Siapakah Imam Ahmad? Materi pertama ini memang untuk mukadimah, belum masuk materi inti ya. Materi inti yang pertama, jadi gini, usul sunnah itu pak, pokok-pokok ajaran Islam. Imam Ahmad ini tidak menulis kitab ini, tapi beliau menjelaskan ke murid-muridnya. Terus muridnya meriwayatkan omongannya Imam Ahmad ditulis. Imam Ahmad berkata, usul sunnah ingdana, pokok-pokok ajaran Islam menurut kami, kata Imam Ahmad, per poin pak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya harus punya kitab ini. Minta bulan depan harus punya. Dan jangan ngaji kuping. Ilang ngaji itu ngaji kitab ya. Sekarang kita akan membahas dulu siapakah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nama asli Imam Ahmad, Imam Ahmad mempunyai nama yaitu namanya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Jadi nama bapak beliau itu bukan Hanbal, tapi nama bapak beliau siapa? Muhammad. Tapi kebanyakan beliau dalam buku, dalam riwayat dinisbatkan ke kakeknya. Ahmad anaknya Hambal, Ahmad bin Hambal. Atau Hambal itu nama kakek. Nama bapak beliau adalah siapa? Muhammad. Kunia beliau, kunia itu apa? Ya kunia, tahu kunia kan? Kunia beliau itu Abu Abdillah. Orang Arab itu biasanya berkunia dengan anak laki-laki yang pertama. Rasulullah anak pertamanya itu, Rasulullah apa kunianya? Abul Qasim. Padahal Qasim bukan anak pertama. Anak pertamanya Rasulullah itu Zainab. Tapi adatnya para salaf, adatnya para generasi salaf itu berkunia dengan anak laki-laki yang pertama. Anak saya yang pertama Bilqis. Tapi kunia saya Abu Abdillah, sama dengan kunianya Imam Ahmad. Ya, ketepaan naik, Pak. Tak boleh lapo-lapo. Karena anak saya yang laki-laki yang pertama namanya Abdullah. Meskipun Abdullah itu bukan anak yang pertama. Ustaz, kenapa kok namanya Abdullah kok Abu Abdillah? Ya, untuk jelaskan itu harus belajar nahwu. Jadi kalau ada orang nulis Abu Abdullah itu salah, Pak. Misal anak sampean jenenge Abdullah, sampean kunianya bukan Abu Abdullah. Abu Abdillah. Itu mudhaf-mudhaf ilaih kalau belajar nahwu. Kalau sampean punya anak Abu Ab, kalau sampean punya anak Abdurrahman, jangan Abu Abdurrahman. Abu Abdirrahman. Gitu nggih. Karena nahwunya mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu yang kedua harus dijerkan, dikasrokan. Terus kalau sok panjang panjang lebar. Situ-situ lah. Imam Ahmad kunianya Abu Abdillah, bapaknya Abdullah. Beliau lahir di kota Marw. Di daerah Irak. Beliau menetap di Baghdad. Baghdad itu ibu kotanya Irak. Beliau dilahirkan pada tahun 164 Hijriah. Kalau ditarik ke Masehi sekitar 780 Masehi. Majapahit belum ada. Sudah ada belum? Belum ada. Jadi cerita Majapahit itu sebenarnya kalau ditarik ke Arab itu baru. Cerita Wali Songo itu baru, sak baru-barunya. Tapi kok enggak ada peninggalannya, kitabnya apa kayak gitu. Imam Ahmad ini jauh, sak jauh-jauhnya sebelum datangnya Wali Songo. 1000 tahun kemudian. Wali Songo itu kan setelah jatuhnya Majapahit, Kerajaan Demak, betul loh. Kurang lebih tahun berapa? 1000? 1400, 1000 gitu ya? 1400, 400-an gitu. Ini Imam Ahmad ini tahun 700, Pak. 700 itu kalau ditarik Indonesia masih wangsa-wangsa itu barangkali ya. Hah? Masih suwe. Tapi di Arab sudah ada kerajaan, sudah ada ilmiah, sudah ada tulis-menulis. Makanya suheran itu kalau Wali Songo yang baru kemarin sore. Tahun berapa? Sebelum datangnya penjajahan kan? Sebelum datangnya Belanda, Portugis, Wali Songo itu baru. Tapi sayang kok tidak kita ketahui kitab-kitab mereka gitu. Padahal kan sangat baru, sangat mungkin tulis-menulis itu. Betul apa enggak? Ini memahamatin tahun berapa? 700. Jangan Wali Songo setelah jatuhnya Majapahit, sebelum datangnya kaum imperialis. Ini masih baru-baru. Masih baru-baru. Ya. Jadi beliau lahir pada tahun 780 Masehi. Pada waktu itu yang menjadi khalifah adalah Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi dari Bani Abbasiyah, khalifah yang ketiga. Kalau enggak salah, wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam, kalau enggak salah beliau ini bapaknya Harun Ar-Rasyid mungkin ya. Iya, bapaknya Harun Ar-Rasyid Al-Mahdi. Beliau lahir di masanya Al-Mahdi. Imam Ahmad ini satu-satunya imam yang banyak ujiannya, Pak. Di penjara bolak-balik. Jadi ketika Harun Ar-Rasyid ini mau enggak mau cerita sejarah. Harun Ar-Rasyid itu khalifah Abbasiyah. Pemerintahan Islam itu satu Rasulullah. Rasulullah wafat diganti Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berhenti selesai diganti Jaula kekhalifahan Umayyah. Raja pertamanya adalah Muawiyah. Dan yang membaiat Muawiyah para sahabat. Dan Muawiyah sahabat radhiyallahu anhu. Yang membaiat Muawiyah para sahabat Abdullah bin Umar. Jadi enggak boleh kita mencela Muawiyah, itu enggak boleh. Beliau itu iparnya Nabi. Karena Muawiyah itu punya saudari yang dinikahi Nabi. Ummu Habibah. Ummu Habibah itu ibunda kita, Ummu Habibah radhiyallahu anha itu saudaranya Abu Sufyan. Jadi saudaranya Muawiyah. Jadi Muawiyah itu iparnya Nabi. Terus kedua, Muawiyah itu pencatat wahyu. Bukan orang sembarangan. Karena banyak orang-orang pergerakan Islam sendiri itu mencela Muawiyah. Pejuang-pejuang khilafah itu mencela Muawiyah. Bagaimana Muawiyah dicela? Wong dia itu yang menggetarkan Eropa. Angkatan laut pertama dalam Islam itu zamannya Muawiyah. Kiprus ditaklukkan zamannya Muawiyah, Pak. Kiprus kan lepas pantai, Pak. Sudah pernah ke Kiprus? Sama, saya juga belum. Lepas pantai. Sekarang Kiprus itu separuh walak loyalnya ke Turki, separuh loyalnya ke Yunani. Itu dulu ditaklukkan di zamannya Muawiyah ini. Armada perang. Dan Rasulullah mengatakan akan ada di antara umatku menyeberangi lautan, menaklukkan negeri-negeri kafir. Dan itu tidak terjadi kecuali pertama di zamannya Muawiyah. Kata Rasulullah, wajabat pasti mereka masuk surga semua. Terus ada seorang wanita ngomong, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang ikut dalam perang itu. Kamu termasuk. Dan wanita ini nanti zamannya Muawiyah ikut perang dan mati di tengah jalan. Wafat, syahid, seorang sahabiyah. Ini Muawiyah ini luar biasa. Eropa keder gitu. Karena Muawiyah tinggalnya di Syam. Syam itu perbatasannya Eropa. Ini gak boleh kita mencela Muawiyah itu. Dulu kan kita kan dijejeli, Pak. Saya dulu, Pak, pernah belajar. Salah satu ujiannya itu apa? Salah satu tokoh yang nepotisme, yang jahat, yang ingin merebut kekhalifahan Ali adalah siapa? Muawiyah. Selalu dijadikan bahan jelek, apa? Bahan ejek-ejekan. Teman Islam sendiri yang ngomong. Kalau Muawiyah itu fadilnya besar. Ya. Lah, Imam Ahmad ini lahir di masa Jaula Abbasiyah. Jadi zaman Rasulullah berganti, Khulafaur Rasyidin berganti Jaula Umayyah. Umayyah turun temurun punya raja-raja. Setelah itu Abbasiyah. Abbasiyah ini keturunannya Abdul bin Abbas. Kudeta, memberontak. Ditumbangkan Jaula Umayyah. Ya. Antum tahu ceritanya Abdurrahman Ad-Dakhil? Abdurrahman Ad-Dakhil itu terakhir keturunannya Bani Umayyah yang dikejar-kejar Abbasiyah. Dikejar Abbasiyah, dihabisi semuanya, Pak. Dinasti Umayyah itu dikejar-kejar sama cikal bakal dinasti apa? Abbasiyah. Dua orang adik kakak, salah satunya Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu yang nanti jadi pendekar menaklukkan Spanyol. Dia nyebrang di sungai. Dikejar sama tentaranya Jaula Abbasiyah. Jaula Abbasiyah di Baghdad. Makanya Imam Ahmad lahir di hidup di Baghdad zaman dengan Abbasiyah. enggak sempat menangi zaman Umayyah. Yang menangi zaman dinasti siapa? Umayyah itu Imam Malik. Imam Malik menangi, bahkan mau dijadikan apa namanya? Raja. Intinya Abdurrahman Jahil sama adiknya dikejar nyebrang sungai. Adiknya sudah lelah, hampir tenggelam. Kembalilah, kami akan memberi suaka kepada kalian. Kalian tidak dibunuh. Adiknya balik, gak kuat dia. Adik, ayo, jangan balik, ayo terus. Berenang, kamu pasti dibunuh dia. Ayo terus. Balik adiknya. Nyampe di tepi sungai disembelih di hadapan kakaknya. Sembelih. Mati lah. Abdurrahman Ad-Jahil nyebrangi sungai itu. Sama kalau lihat peta, Syam, Syam itu kan dekat Palestina toh? Ya, bukan dekat Palestina, di Palestina. Dekat dengan Mesir, kan gitu toh? Abdurrahman Ad-Jahil ini sendirian, Pak. Ke Mesir. Semuanya masih loyal kepada dinasti Umayyah. Karena Afrika Utara ya, Mesir, Libya, Maroko, itu semuanya masih belum ditaklukkan Abbasiyah. Jadi loyalnya masih ke Umayyah. Dia dikejar-kejar membangun kekuatan sampai nyebrang Gibraltar, masuk ke Spanyol, mendirikan apa? Negara baru, Umayyah yang kedua. Jadi sama pernah dengar Eropa Jaya itu daulah apa? Umayyah yang kedua, Abdurrahman Ad-Jahil. Itu sejarah. Lah, khalifah pertama Abbasiyah itu Abul Abbas As-Saffah. Waktu itu Syiah ingin berontak ke di sunnah, Abbas ini sunnah, dinasti Umayyah juga sunnah. Terjadi pemberontakan dari kalangan Syiah, dibasmi habis di zamannya Abbasiyah, tidak dikasih tempat. Lambat laun sampai lah khalifah namanya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid terkenal loh. Tapi kebanyakan yang ditahu orang kan sama Abu Nawas itu. Padahal beliau itu orang hebat, Pak. Di zamannya ini luar biasa. Harun Ar-Rasyid punya anak laki-laki, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Ini sumber masalahnya di sini, perhatikan. Sampai nanti ini lanjut ke kisahnya Imam Ahmad, mau enggak mau tak terangkan ini. Harun Ar-Rasyid punya anak dua, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Yang Al-Amin ini ibunya orang Arab, Quraisy. Nikah sama Harun Ar-Rasyid, punya anak Al-Amin. Tapi khalifah zaman dulu istrinya banyak dalam artian juga enggak lebih dari 4, Pak. Cuman kalau yang dicerai juga banyak gitu. Dan zaman dulu itu kalau dicerai itu enggak ada yang berani apa gantikan posisi. Kalau sudah, tapi kalau Harun Ar-Rasyid bisa onda ya. Dulu itu raja-raja itu, Pak, kalau istrinya dicerai itu, Pak. Istrinya didanai, enggak boleh ada laki-laki menikahi dia. Tapi tetap dia, Pak, disantuni gitu. Nah, Harun Ar-Rasyid nikah sama Arab Quraisy, lahirlah Al-Amin. Tetapi Harun Ar-Rasyid juga menikah sama wanita Persia, ini masalahnya nanti. Islam Persia, tapi Persia, Pak, kita tahu sendiri. Persia itu kan ular, Pak. Harun Ar-Rasyid nikah sama wanita Persia, punya anak namanya Al-Ma'mun. Sedangkan pada zamannya khalifah Harun Ar-Rasyid ini kelemahan beliau ini, ya semoga Allah mengampuninya, banyak percaya ke orang-orang Persia. Angkatan bersenjatanya dari Persia. Panglima jenderalnya dari Persia. Sampai terakhir nanti datang Mongol, Tatar, memporak-porandakan Baghdad. Tahu kan sejarahnya? Ulakukan itu loh, Pak. Baghdad kan dibakar habis itu. Karena apa? Itu perdana menterinya orang Persia. Itu kekurangannya Abbasiyah itu di situ, Pak. Karena kan posisinya kan di Baghdad. Baghdad itu kalau ke timur dikit sudah Iran kan gitu, Pak. Sudah Persia. Itu dari dulu ulah mereka. Al-Amin jadi raja duluan, Pak. Jadi apa? Khalifah. Al-Amin dibunuh Al-Ma'mun. Al-Ma'mun jadi khalifah setelah membunuh Al-Amin. Karena sejak kecil dididik oleh orang-orang Persia. Al-Baromika. Nantung kalau internet tulis Al-Baromika. Ini klan apa faksi keluarga besar Persia yang menguasai istananya Abbasiyah. Tahu semua sejarah Al-Baromika itu. Lah, Al-Ma'mun jadi. Al-Ma'mun ini khalifah, Pak. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Semoga Allah meridainya. Semoga Allah mengampuni kesalahannya. Beliau punya kesalahan. Tapi beliau khalifah di Muslim. Tetap harus kita doakan. Ibunya beliau orang Persia. Tapi beliau Arab. Oh, bapaknya Arab. Bapaknya siapa? Rosid keturunan ahli bait. Harun Ar-Rasyid itu ahli bait, Pak. Berarti Al-Ma'mun ini juga ahli bait. Mengapa? Karena keturunannya siapa tadi? Abdul bin Abbas. Abdul bin Abbas itu ahli bait. Karena anaknya Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Jadi ahli bait, Abbas itu ahli bait. Tapi bukan Syiah, anti Syiah. Bahkan Syiah dihabisi sama Syiah. Di akhir-akhirnya aja dia kurang peka dan akhirnya Syiah menghancurkan ketika datang Mongol. Lah, Al-Ma'mun jadi khalifah. Di zaman itulah Imam Ahmad ini di penjara, Pak. Al-Ma'mun ini. Al-Ma'mun terpengaruh dengan apa? Mu'tazilah. Al-Ma'mun ini mempunyai pemikiran khalqul Qur'an. Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Semua ulama ini ditanyai, Al-Qur'an ini apa? Kalau ada yang jawab kalamullah, ima diusir, ima dipenjara, ima dipenggal kepalanya. Semua. Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an sunnah ini makhluk. Tauriah supaya selamat. Ada ulama yang saking takutnya pada waktu itu bertauriah. Dulu kan sudah pernah saya jelaskan Pak tauriah, Pak. Masih ingat enggak? Saya enggak mau ngulangi lagi capek. Tapi sudah pernah saya ulangkan. Imam-imam yang saking takutnya semua digeledah itu. Diimtihan, dites oleh pihak kekhalifahan sama tentaranya, diperiksa. Kalau ulama ditanya, "Al-Qur'an itu apa?" Saking takutnya mereka ngomong Al-Qur'an dan sunnah, dua-duanya ini makhluk, maksudnya tangan ini loh makhluk. Saking takutnya. Pura-pura mengiyakan padahal niatnya bukan Al-Qur'an itu apa? Makhluk. Tapi apa? Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an dan sunnah, dua-duanya ini makhluk. Maksudnya itu dia itu apa? Tangan gitu. Selamat, enggak ada apa-apa. Imam Ahmad tidak bisa bertauriah. Karena seandainya pada waktu itu Imam Ahmad mengatakan iya Al-Quran itu makhluk, mungkin sampai detik ini kita mengatakan Al-Quran makhluk. Karena itu mazhab liberal, mazhab mutazila yang di-backup oleh kerajaan Islam yang terbentang dari Maroko sampai ke India pada waktu itu. Bahkan bisa jadi sudah ke tanah air, tapi tidak sendiri-sendiri, bukan pemerintahan itu. Bisa jadi gitu. Semua ulama, Imam Ahmad enggak. Makanya para ulama mengatakan sabarnya Imam Ahmad itu sabar wajib. Enggak boleh enggak sabar. Karena seandainya beliau pada waktu itu ngomong, iya Al-Quran makhluk, sudah enggak ada ulama lagi yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Amat saya, Pak. Maka beliau dipenjara di zamannya Ma'mun. Zamannya Ma'mun inilah buku-bukunya Aristo, Socrates, Aristoteles, Aflatu, Plato, itu diterjemahkan. Itu pertama kali zamannya Al-Ma'mun ini. Buku-buku Yunani kuno-kuno diterjemahkan ke bahasa Arab. Di zamannya siapa tadi? Al-Ma'mun. Yang terpengaruh dengan Mu'tazilah beliau. Semoga Allah mengampuni dan merahmati beliau. Di penjara Imam Ahmad ini, Pak. Dijauhkan dari majelis ilmu. Di ruangan sempit, tak bisa sholat. Wudhu seadanya dicambui. Itu Imam Ahmad mengatakan gini, Pak. Man qala bi annal Qur'an makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, kafir. Tapi dia tidak mengajak umat untuk memberontak ke Al-Ma'mun. Dan dia tidak mengkafirkan Al-Ma'mun. Karena dulu sudah pernah saya terangkan beda antara perbuatan dengan orangnya. Kan gitu, Pak? Dulu sudah pernah saya jelaskan itu. Zaman berganti, Al-Ma'mun halak, meninggal dunia, mangkat. Diganti Al-Mu'tasin. Tetap Imam Ahmad ditekan, belum dikeluarkan. Imam Ahmad. Al-Mu'tasim wafat, mangkat, diganti apa? Al-Wasik. Tiga khalifah semuanya menyiksa Imam Ahmad. Tiga khalifah. Sampai tiga-tiganya diwafatkan oleh Allah, baru muncul khalifah Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil mendatangi Imam Ahmad, tolong maafkan bapak dan kakek-kakek saya. Namanya dibersihkan, mazhab Mu'tazilah dihapus, Imam Ahmad di backup, ditolong oleh sampai para ulama Islam ini jaya ditolong oleh dua orang. Kalau bukan karena dua orang ini mungkin sudah tidak karu-karuan. Ini hiperbola ya, hiperbola. Ya, Nusirul Islam birojulain. Islam ini ditolong oleh dua orang. Yang pertama Abu Bakar setelah wafatnya Nabi yang banyak orang apa murtad. Kalau pada waktu itu ketika Abu Bakar berangkat untuk memerangi orang ingkar zakat, itu sempat ditegur sama Umar. Khalifah, bagaimana kita memerangi mereka? Mereka masih mengucapkan syahadat. Kata siapa? Abu Bakar, demi Allah, sekiranya mereka dahulu membayar zakat kepada Rasulullah, kemudian di zamanku tidak membayar zakat, niscaya saya perangi mereka. Kata para ulama, Umar itu tegas tapi menyimpan kelemah lembutan. Abu Bakar itu lemah lembut tapi menyimpan. Seandainya pada zaman Abu Bakar orang enggak zakat dibiarkan, sekarang ya sudah hilang Islam, Pak. Zaman setelah Nabi wafat aja zakat hilang kok. Zaman sekarang ya hilang kabeh, hilang zakat. Kalau zaman Nabi wafat zakat hilang. Zakat itu apa? Rukun Islam. Kalau di zaman Nabi wafat diganti Abu Bakar, zakat sudah hilang. Ya sudah, enggak sampai sekarang Islam. Maka akhirnya Umar mengakui betul tindakannya siapa? Yang kedua, Islam ditolong oleh Ahmad bin Hanbal ketika zaman Khalqil Quran. Semua ulama tiaraf bahkan hijrah ke Mesir, Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Semua hijrah, semua takut disiksa, dicambungi, dipenjara. Ada hijrah ke Mesir, ada hijrah ke Madinah, ada hijrah ke Mekah. Gak bertahan di Baghdad, dan Baghdad adalah pusat ibu kota dunia Islam. Imam Ahmad bertahan, dicambungi, tidak boleh sholat, dihindarkan dari ibadahnya, dia dihindarkan dari majlis taklimnya. Beliau tidak bergeming dan tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Karena para ulama mengatakan sabarnya Imam Ahmad itu apa? Sudah wajib. Kalau beliau pionir terakhir dalam Al-Quran makhluk, sudah skala kabel. Waktu institusi negara yang ngomong itu Imam Ahmad bin Hanbal. Orangnya zuhud. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki kitab-kitab. Akhirnya ditolong sama khalifah siapa tadi namanya? Al-Mutawakkil Alallah. Itu bedanya Abbasiyah sama Umayyah, Pak. Umayyah itu enggak pakai julukan. Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Malik bin Marwan, Marwan bin Hakam, Umar bin Abdul Aziz, enggak pakai julukan-julukan. Namanya nama bapaknya, bangga dengan Quraisy-nya. Ganti khalifah Abbasiyah terpengaruh sama Persia, pakai julukan-julukan. Ar-Rasyid, Al-Mahdi, Asy-Syafa, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, Al-Ma'mun, Al-Amin itu bukan nama itu. Apa itu? Gelar. Al-Amin yang terpercaya, Al-Ma'mun yang dipercayai, Ar-Rasyid yang memberi petunjuk, ya, Asy-Syafa yang menumpahkan darah, Al-Mu'tasim yang berpegang teguh, Al-Mutawakkil yang bertawakal. Lalu Umayyah tidak ada gelar-gelar gitu. Ini namanya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada julukan. Nah, Abbasiyah pakai julukan karena terpengaruh sama Persia. Imam Ahmad akhirnya ditolong sama Imam siapa tadi? Al-Mutawakkil di backup beliau kembali, dan beliau menjadi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. kehebatannya Imam Ahmad dibandingkan dengan imam empat yang lain adalah beliau itu ahli hadis, tidak sekedar ahli fikih. Makanya Imam Ahmad mempunyai kitab Musnad Imam Ahmad. Kitab hadis apa kitab fikih? Kitab hadis apa fikih, Pak? Kitab hadis. Rawahu Ahmad. Pernah mendengar hadis Rawahu Abu Hanifah? Enggak ada, Pak, karena beliau bukan, ya mungkin ada tapi belum bukan ahli hadis. Yang ahli hadis siapa? Tapi kalau Rawahu Ahmad diriwayatkan Imam Ahmad, banyak enggak? Itu kehebatan beliau dibandingkan. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Ahmad, engkau lebih pandai daripada aku dalam bidang hadis. Padahal hadis itu hukum, Pak. Bagaimana orang lebih faqih daripada ahli hadis? Wong intinya itu hadis, sumber hukum. Bagaimana ahli fikih? Ahli fikih masih butuh ahli hadis. Makanya ada kisah Imam Ahmad sama Imam Syafi'i saling mengunjungi. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i, tapi juga gurunya Imam Syafi'i. Paham maksudnya? Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Tapi Imam Syafi'i juga belajar hadis Imam, mengambil faedah dari Imam Ahmad. Itu di antara karyanya Imam Ahmad, yang pertama adalah kitab, banyak ya, yang di antaranya saja kitab yang akan kita pelajari, Usulus Sunnah. Terus kitab Az-Zuhud. Ini kitab luar biasa, Pak. Antum kalau pengen lihat kitab Zuhud, bagaimana kezuhudan, kembali kita Imam Ahmad. Beliau punya kitab namanya kitab Az-Zuhud. Beliau juga punya kitab Musnad Imam Ahmad. Ada enggak itu? Ini sudah diterjemahkan juga, kan? Banyak kita berjilid-jilid. Beliau juga punya kitab At-Tarikh Al-Manasik Al-Kabir. Banyak ya, Ta'atul Rasul. Kemudian kitab Tafsirul Quran. Tapi yang sering kita dengar memang kitab ini, Usulus Sunnah. Terus kitab apa? Az-Zuhud Imam Ahmad. Terus Musnad Imam Ahmad. Dan kitab-kitab beliau yang lain-lainnya. Demikian untuk pertemuan pertama ini sebagai muqaddimah. Dan untuk kedepannya, saya harapkan antum mempunyai kitab ini. Kalau boleh memilih penerbit antara yang satu sama lain, saya anjurkan penerbit ini. Keistimewaan buku ini apa? Ini antum beli ini, saya bukan promosi dan saya gak ada hubungannya sama yang punya penerbit, yang punya toko. Dan antum beli ke tokonya langsung, saya gak ikut-ikutan. Ya, ini bukan beda buku soalnya. Kalau kitab ini otomatis antum beli Arabnya, sebelah kiri ini Arabnya. Jadi kitab aslinya cuma berapa halaman ini? Cuma 17 halaman, Pak, kitab aslinya. Itu pun tulisannya gede-gede. Nek tulisannya cilik ya mungkin 10 halaman, kan gede-gede, Pak. Kita kan Indonesia soalnya. Nek kita kan Arab kan gak segede-gede ini. Kalau kitab aslinya ya mungkin 10 halaman, Pak, kecil. Terus disarah jadi seperti ini. Ini sarah dalam bahasa Arab, ini terjadi ini yang menyarah sama, ini Arabnya, ini Indonesianya. Saya sarankan pakai penerbit ini karena di sini juga ada Arabnya, enak sambil belajar, ada karokatnya, ini aslinya. Ini terjemahnya pun dikasih Arabnya, Pak. Ini yang kotak dari atas, ini matannya. Yang omongannya Imam Ahmad itu yang ada kotaknya ini. Ini yang ada kotaknya, ini penjelasan. Penjelasan dari penjelasannya Imam Ahmad. Sarahnya. Terus yang ada kotaknya, ini ngomongannya Imam Ahmad. Dan per poin. Poin pertama, poin kedua, poin kedua. Ini poin. Usul, pondasi. 1, 2, 3. Ringan, tapi penting. Ini paling pokok soalnya. Dan harus punya. Bisa enggak kira-kira nyanggupi saya punya itu? Banyak, Pak, di internet, tinggal nge-print aja kok. Aja di internet. Kalau misalnya enggak menemukan apa namanya? Misalnya habis di toko, saya sarankan jangan di internet, Pak. Beli aja. Tapi kalau memang enggak ada atau kehabisan stok, cari di internet, print paling beberapa halaman, kitabnya kecil kok. Ya, beli yang sarannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Apa, Pak? penerbitnya ini sebut merek nanti. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa karena saya ingin gak jualan. Darul Ilmi Publishing. Darul Ilmi. Saya tidak tahu, Pak. Iya, Bogor. Untuk saat ini yang saya lihat ini yang terbagus, terbaik, dan sesuai dengan sarannya juga macam-macam, Pak. Ini kitab Usul Sunnah ini disara oleh banyak ulama. Ulama-ulama pada nyarah, tapi saya senang dengan sara yang ini. Ya. Sarannya macam-macam. Kalau misalnya sampean enggak menjumpai sara yang seperti ini, terserah enggak apa-apa. Sarannya siapa saja boleh, yang penting matanya itu yang saya butuhkan. Yang kita butuhkan. Jadi tolong besok beli, Pak. Harus punya supaya ngaji itu ada pengikatnya. Apa hukum musik religi? Religi kali? Hah? Iya. Religi. Apa hukum musik religi yang mengagungkan nama Allah dan nama Nabi? Cintailah Nabi dengan cara yang diajarkan Nabi. Ya. Musik itu, Pak, sudah ada enggak di zaman Nabi? Ada-adanya, Pak. Sangat ada, Pak. Bahkan Yunani kuno sudah ada musik, Romawi sudah ada musik. Tapi toh para sahabat tidak memakai musik untuk memuji Allah dan Rasulnya. Padahal kalau mau bisa. Wong musik sudah ada. Tapi enggak dilakukan. Terus musik sendiri itu haram. Fa minan nasi man yastari lahwal hadis. Surat apa itu? Luqman kalau salah ya. Wa minan nasi man yastari lahwal hadis. Antum buka tafsirnya, Pak. Lahwal hadis. Ibnu Katsir mengatakan, diriwayatkan dari para sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas mengatakan, lahwal hadis bimakna musik, ghina, nyanyian. Jadi kita enggak mungkin beribadah dengan hal yang kita dilarang dengannya. Ya. Kecuali yang dibolehkan, seperti ketika walimahan pakai musik-musik rebana. Ya, tidak ada musik-musik yang terlarang. Ya itu boleh waktu-waktu walimah. Tapi kalau mengagungkan Allah, kemudian ada nyanyian ketika azan selesai, itu ada nyanyian. Itu nyanyian, Pak, bukan selawat, nyanyian. Ya. Gampang ngafir ke itu kan nyanyian, mana selawat yang enggak selawat? Itu nyanyian, Pak. Nyanyian kok di masjid itu loh. Jangan di masjid. Di tempat lain juga ada nyanyian, ya, tidak hanya di masjid. Hukum membunuh orang kafir di negeri yang damai, haram. Tidak boleh. Man qatala mu'ahadan lam yarith raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir, yang orang kafir itu ada perlindungan hukum, ada apa? Mu'ahad, perjanjian damai. Lam yarif ro'i katal jannah, gak bisa nyium bau surga. Gak boleh, Pak. Ada orang di Medina juga ada orang itu loh, Pak. Ada orang Yahudi loh, Pak. Gak boleh dibunuh. Sama Nabi gak boleh dibunuh. Kalau dia orang yang dapat perlindungan, tidak membuat permusuhan, haram dibunuh. Kalau orang Islam membunuhnya, lam yarif ro'i katal jannah, tidak bisa menjumpai aroma surga. Naudzubillah. Bagaimana hukum membunuh cicak? Sunnah. Sunnah menurut ulama fikih, kalau dikerjakan dapat pahala. Termasuk sunnah Nabi. Cicak termasuk hewan yang disuruh bunuh. Haram. Dan cicak itu ada pengaruh sama sihir juga, Pak. Dan cicak itu dulu yang ikut meniup apinya siapa? Nabi Ibrahim. Jahat cicak itu. Ya. Kita diperintahkan Nabi membunuh cicak. Ya, membunuh cicak. Jadi kalau bagaimana hukum membunuh cicak, jawabannya diperintahkan dapat pahala. Gimana, siapa yang ingat hadisnya? Barang siapa yang membunuh cecak satu kali pukulan, apa pahalanya? Ada kan hadis seperti itu? Saya lupa. Tapi ada. Man qatala apa? Cecak itu bahasa Arab. Dalam? Yang ke depan aja kata Pak Eko, insyaAllah. Oh iya, bulan depan. Mengapa berhujjah dengan takfir dapat merusak makna pembalasan atas setiap amal dan hukum berdalil dengan takfir atas terjadinya musibah? Saya enggak paham. Mengapa berhujjah dengan takdir dapat merusak makna pembalasan atas setiap amal dan hukum berdalil dengan takdir atas terjadinya musibah? Kok takfir ini? Takdir ya. Jadi berhujjah dengan takdir karena melakukan amal dosa haram tidak boleh. Tapi kalau berhujjah dengan takdir karena kita mendapat musibah, harus. Karena kena musibah, qadarullah, sudah menjadi takdirnya Allah. Tapi kalau sampai nyolong ketangkap Pak polisi, takdir Pak. Dari polisi ini angkut aku nangkap bapakmu, ya takdir. Itu qadariyah namanya Pak. Ya, ingkar takdir. Jabriyah. Itu namanya jabriyah. Ya, semua kata Allah. Kita itu wayang. Enggak pakai tim, tangkap polisi. Takdir, Pak, lupa. Ya, kata polisinya, aku juga takdir nangkap kamu gitu ya. Jadi, tidak boleh berhujjah dengan takdir ketika terjadi perbuatan dosa. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, kita berhujjah dengan takdir qadarullah wa masya'a, sudah menjadi takdirnya. Coba. Silakan yang lain kalau ada. Bagaimana kan dengan Imam Ahmad itu kalau jenis bacaan yang dibagiannya adalah dengan hambali gitu. Ya, hambali artinya orang yang mengikuti madhabnya Imam Ahmad, itu namanya hambali. Saya tadi lupa, belum menceritakan, Pak. Imam Ahmad itu wilayah mazhabnya sekarang ini, ya, yang penting kan sekarang ini. Wilayah mazhabnya Imam Ahmad sekarang ini di Jazirah Arab, di Khalid, daerah Teluk, Arab Saudi, Kuwait, sama sebagian-sebagian kayak apa? Bahrain, Qatar itu loh. Itu Ahmad sekarang ini. Mazhabnya Imam Ahmad. Jadi sebagian bahasa, cuma bahasa sekarang sudah dikuasai apa? Syiah, Rafidah sekarang. Orang Islam dibunuh di bahasa. Imam Syafi'i, daerah mazhabnya Asia Tenggara, Pak. Sama Yaman. Karena dulu dari Yaman, orang Yaman kan pedagang-pedagangnya datang ke Indonesia. Jadi kita itu Syafi'i. Filipina, Brunei, Indonesia, Malaysia, Timur Leste kalau ada. Itu Syafi'iyah. Abu Hanifah itu area mazhabnya adalah Asia Tengah. Asia Selatan, Asia Tengah. Afghanistan, Pakistan, India, terus tantanan nih Pak, Turkmenistan, apalagi Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turki itu kan Abu Hanifah. Ya. Kalau Imam Malik, jadi Imam Ahmad dulu di Baghdad, penyebarannya di Teluk. Imam Syafi'i dulu tiga tempat. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Gaza Palestina. Terus pindah ke Mekah, pindah ke Madinah, pindah ke Baghdad, pindah ke Mesir, wafat di Mesir Imam Syafi'i. Tetapi wilayah mazhabnya sekarang ini Imam Syafi'i di Asia Tenggara, sama sebagian di Mesir, sebagian di Yaman. Tapi kalau ulah Imam Abu Hanifah tinggalnya di Kufah. Kufah itu Irak. Kalau Baghdad Jakarta, Kufah itu Surabaya. Maksudnya ya, di Kufah Imam Abu Hanifah. Sekarang di Asia Tengah sama Asia Selatan tadi saya jelaskan. Yang terakhir Imam Malik. Imam Malik yang pertama. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini enggak urut saya tadi ya, keliru tadi. Imam Ahmad ini dulu Imam Malik di Madinah. Imam Malik ini imam yang paling banyak asarnya. karena beliau tinggal di Madinah, langsung lihat anak cucunya sahabat. Imam Malik satu-satunya imam yang paling dekat dengan Nabi. Malik belajar ke Nafi, Nafi belajar ke Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar belajar ke Nabi. Berarti dengan Nabi hanya ada dua orang. Rasulullah, Abdullah bin Umar, Nafi, Imam Malik. Jadi Imam Malik sampai ke Rasulullah butuh dua tangga. Paham enggak? Kalau Imam Ahmad, Ahmad, Syafi'i, Syafi'i, Abu Hanifah. Ahmad, Syafi'i, Syafi'i, Malik, Malik, Nafi, Nafi, Abdul bin Umar, Rasulullah. Jauh. Ya, kalau dibandingkan Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i berarti Syafi'i, Malik, gitu. Kan murid-muridnya, Imam Fadil kan murid-murid. Dekat. Imam Malik tinggalnya di Madinah. Salah satu mazhabnya Imam Malik adalah amalnya penduduk Madinah. Kalau ada hadis, tapi bertentangan dengan amalia ahli Madinah, beliau menguatkan amal ahli Madinah. Bukan hadis ya. Kalau ada perselisihan pendapat, maka Imam Malik kembalikan ke amalia ahli Madinah. Beliau hidup di Madinah, melihat anak cucunya sahabat. Jadi kalau ada khilaf, dikembalikan lihat penduduk Madinah. Kalau penduduk Madinah melakukan ini, ya ini yang rajih. Karena ini anak cucunya sahabat. Imam Malik termasuk imam yang banyak periwayatan hadisnya. Karena beliau langsung sanadnya tinggi. Ya, beliau belajar dari Nafi, Nafi belajar dari Ibnu Umar, Ibnu Umar langsung dari Rasulullah. Imam Malik sekarang wilayah mazhabnya ada di Afrika Utara, Pak. Maroko, mana lagi? Tunisia, Mauritania, Sudan sebagian Syafi'i juga ya. Pokoknya Afrika Utara itu kebanyakan apa? Imam Malik. Sampai Spanyol itu Malik semua, Maliki semua. Ulama-ulama besar yang lahir di Spanyol kebanyakan Maliki, Pak. Karena kan Afrika sama Utara sama Spanyol kan tinggal nyebrang aja. Ya nyebrang maksudnya pakai kapal, Pak. Ya bukan pelangi loh ya. Imam Ibnu Rus, pengarang kitab Bidayatul Mustahid, ya Maliki. Imam siapa lagi? Imam Qurtubi, ulama-ulama. Qurtubi itu dari Cordoba, Pak. Sampai sekarang ada kota itu, Pak. Ada Imam Asy-Syatibi. Pak Imam Asy-Syatibi ya. Dari kota Syatifa itu Spanyol. Spanyol dikuasai Islam 700 tahun. Kalau sekiranya ini belajar siro, saya terangkan. Tapi kan enggak siro, ngapain saya terangkan? Ya nanti aja kalau pas bab ketemu ulama siapa ya saya terangkan. Itu ya. Jadi kita kembali ke pertanyaan tadi kok sampai panjang lebar tadi. Pertanyaan itu. Ah ya. Bagaimana kok dikatakan Hambali? Ya karena Ahmad bin Hambal. Pengikutnya namanya Hambali, Syafi'i ulamanya, tapi kalau pengikutnya Syafi'iyah, Abu Hanifah namanya, Hanafiyah pengikutnya, Malik namanya, pengikutnya namanya Maliki. Tidak masalah, kan nama kakeknya. Tidak masalah. Ahmad bin Muhammad bin Hambal Al-Hambali. Tidak masalah. Wong kita jalannya Adam, padahal Nabi Adam bukan anak kita langsung. Tapi kita kan dipanggil apa? Makanya saya itu gak setuju dengan orang ngomong kalau menuju dakwah Wahabiyah dengan sebutan Wahabi itu keliru. Seharusnya Muhammad itu saya gak setuju itu. Abdul Wahab juga apa? Nama kakek beliau kalau bantah itu yang ilmiah, jangan gitu. Nama aslinya kan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau mau jujur seharusnya mereka itu menuju kita Muhammadiyah bukan. Tapi ya boleh saja orang itu kakek, kok kakek kan bisa. Jadi kalau membantah jangan dari segitu, itu kurang kalau dari segitu. Karena kakek itu boleh dinisbatkan. Paham gimana saya? Rasulullah Al-Hashimi, Pak. Rasulullah Al-Hashimi. Padahal bapaknya namanya Abdullah kan gitu kan. Kenapa kok Al-Hashimi? Karena kakek buyutnya namanya. Jadi kalau kita ada orang ngomong kamu itu Wahabi, terus kita sering kali bantahan kita kan. Kalau mau jujur kita itu bukan Wahabi. Kalau mau kamu menisbatkan kami bukan Abdul Wahabnya tapi siapa? Muhammadnya. Ini lemah bantahan seperti ini. Jangan bantah seperti itu. Paham? Bantahnya gini, Pak. Tidak masalah Wahabi. Wong Wahab itu nama Allah, Pak. Nah, itu bagus kalau itu. Tapi kalau masalahnya kakek sama apa?

punya kos-kosan, naruh barang di situ, ya itu sudah mungkin. Jangan kemudian dijadikan dalil kalau yang sekolah ke Jakarta, selama di Jakarta kosor terus, ya. Sudah punya kos-kosan kok, sudah punya baju, tetap itu. Nah, di dalam umroh, ya, kos, ya ini bagus pertanyaannya ya. Rasulullah itu tidak pernah sholat safar kosor. Bahkan dalam haji pun kosor. Bahkan dalam makanya Utsman bin Affan ketika beliau haji 4 rakaat diingkari oleh para sahabat. Masalahnya adalah kalau kita jadi makmum, itu kan ya. Kalau Rasulullah kan imam, tetap kosor diikuti oleh kaumnya. Nah, kalau kita kira ke sana kosor jangan makmum, kita sujud salat 4 rakaat, masa kita 2 rakaat enggak mungkin. Makanya kalau makmum ikut imam, ju'ilal imamu litamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau kita kan sebagai makmum, maka kita enggak boleh kotor, harus ikut imam. Tapi kalau misalnya gini, Pak. Kebetulan karena tadi itu antri di WC-nya di Masjidil Haram. Antri nyampe sana sudah selesai sholat. Sama sholat 4 rakaat atau 2 rakaat? 2, karena sholat sendiri. Ngerti loh Pak. Misalnya ini sudah mau komat, panjenengan pengen keluar ke hamam, ke kamar kecil. Balik-balik, misalnya saya sudah selesai. Berarti sampean kan gak dapat jamaah nih. Ya, maka sampean sholat apa? 2 rakaat. Yang saya maksud sholat 2 rakaat yang aslinya 4 Pak. Kalau yang maghrib sama subuh gak bisa. Ya, yang rubai. Terakhir Pak, monggo. Terakhir, jangan ditanya lagi. Yeah. Pusat ibu kota Islam dunia di Baghdad, tapi sekarang orang nyebutnya Kairo, itu bagaimana? Seperti yang saya sampaikan, gini tak ceritain Pak. Rasulullah jadi pemimpin dunia itu pusatnya di Madinah. Abu Bakar diangkat jadi khalifah masih di Madinah. Umar jadi khalifah masih di Madinah. Utsman jadi khalifah masih di Madinah. Ali jadi khalifah dipindah ke Irak. Ke Kufah. Nah, Kufah itu orangnya orang fitnah-fitnah di sana. Itu termasuk istiarnya Ali. Karena Islam sudah tersebar, kalau di Madinah enggak jangkau yang timur, maka diambil yang tengah-tengah, dipindahkan sama Ali bin Abi Thalib kemana? Ke Kufah. Ke Kufah, beliau wafat, diganti Hasan, kan gitu tuh? Hasan masih di Kufah, umurnya enggak panjang, umur pemerintahannya beliau mengundurkan diri. Terus diserahkan ke Muawiyah. Muawiyah memindah ibu kota bukan di Kufah tapi di Suriah, di Damaskus, Syam. Sampai ratusan tahun di Damaskus. Damaskus itu kota sejarah, sekarang hancur. Damaskus. Di Damaskus sekian tahun sampai tumbangnya khilafah Umayyah, di hancurkan oleh Abbasiyah, ibu kotanya ditaruh di Baghdad. Baghdad itu lama Pak. Nanti jadi Baghdad itu lama umurnya, bukan Baghdad namanya, Abbasiyah ini lama umurnya. Tetapi ada masa-masa presiden secara juridis, ya, bukan presiden, khalifah secara juridis bukan secara de facto, akan muncul fase-fase zaman-zaman yang khalifah sekedar apa? Sekedar simbol. Yang menjalankan Salahuddin Al-Ayyubi, tahu Salahuddin Al-Ayyubi secara de facto khalifah dia. Tapi dia enggak mau memanggil dirinya apa? Khalifah. Khalifah tetap Abbasiyah. Tapi Salahuddin tidak menyebut dirinya apa? Padahal itu khalifahnya lemah. Seandainya Salahuddin Al-Ayyubi berontak, Baghdad dihancurkan bisa. Tapi enggak mau, Salahuddin orangnya bukan situ. Karena beliau mendengarkan hadis kalau ada khalifah di baiat, kalau ada khalifah kedua maka perangilah yang kedua. Salahuddin Al-Ayyubi enggak mau berontak. Tapi secara de facto dia yang mengontrol wilayah-wilayah Islam. Tetapi yang jadi khalifah masih siapa? Abbasiyah, di mana? di Baghdad. Nah, setelah di Baghdad tadi Pak, muncul gerakan separatis dinasti Fatimiyah di Mesir. Ketika Abbasiyah lemah, muncul gerakan separatis pemberontakan dimotori oleh orang Syiah, mendirikan kekhilafahan baru di mana? Di Mesir, namanya dinasti Fatimiyah. Mereka orang Syiah membuat Universitas Al-Azhar. Al-Azhar itu bikinan mereka. Salahuddin Al-Ayyubi melihat ini bahaya, ini orang Syiah ini, karena dia merongrong Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi langsung menaklukkan Fatimiyah, dibersihkan Mesir, dibersihkan apa? Dari pengaruh Syiah. Al-Azhar dijadikan Sunni. Al-Azhar dijadikan apa? Sunni. Kenapa? Karena ketika perang salib, dinasti Fatimiyah ini main mata sama orang-orang Eropa. Pelabuhannya masuk, memasukkan orang-orang tentara salib. Maka disikat sama Salahuddin. Salahuddin kan ditanya, kenapa kamu kok nyerang Fatimiyah? Kenapa gak nyerang salib duluan? Kata Salahuddin, bagaimana aku melawan orang tentara-tentara salib, sedangkan punggungku tersingkap oleh orang-orang Syiah. Maka disikat dulu Syiahnya, baru beliau ngantem orang-orang salib. Ini sejarahnya kelam Syiah ini. Yang menghancurkan dinasti Abbasiyah, ya Syiah. Karena Syiah bermain mata sama Hulagu Khan. Itu bukan Khan, Khan. Jagis Khan, Kublai Khan, Saruk Khan, Salman Khan, itu semua sama. Ini akan sama, dulu sama. Yang Khan-Khan itu, tapi nanti masuk Islam, Pak. Dinasti Mongolia itu nanti masuk Islam. Yang Khan-Khan itu nanti masuk Islam. Ya termasuk, iya. Ya enggak saya sebutkan lah, ngapain saya sebutkan tadi itu. Khan-Khan-Khan itu dulu masih ada tahtanya mereka. Ada ulama namanya Siddiq Hasan Khan. Itu. Khan-Khan itu nama apa ya, klan gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi, Mesir tidak pernah jadi pusat ibu kota, tapi gini, tapi Mesir mempunyai julukan Umud Dunia, pusat dunia. Kalau saya ketemu orang Mesir, saya katakan Umud Dunia, artinya pusat dunia. Senang dia, itu julukan aja, Mas. Julukan aja, karena memang secara historis termasuk pusat peradaban Mesir itu kuno sejak zamannya apa? Fir'aun, Nabi Musa sudah ada Mesir. Sudah ada kerajaan, peradaban, ya. Jadi kalau dikatakan pusat karena pernah, ya bisa jadi, ya. Tapi kalau pusat dalam artian pernah jadi ibu kota negara Islam, belum pernah. Kecuali dinasti apa tadi? Fatimiyah. Wallahu a'lam. Dan orang Mesir sekarang ini anti Syiah. Sekarang ini Mesir tidak mau Syiah. Orang dan keutamaannya orang Mesir itu banyak yang apal Quran. Kuat apalannya. Banyak yang hafal Quran. Di sana tuh penjaga toko hafal Quran itu biasa. Di sana apa tentara hafal Quran itu biasa. Wallahu'ala. Dan universitasnya Al-Azhar termasuk universitas tertua di dunia, termasuk ya, enggak satu-satunya. Wallahu'ala. Sudah demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebih 2 jam kurang dikit saya sampaikan kajian. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi saran saya, jangan lupa kitabnya pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.